Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang selalu berusaha untuk menjaga silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita karena keseriusan kita untuk mengkaji firman-firman-Nya, untuk berusaha memahami pesan-pesan-Nya, dan itu kita akan coba untuk laksanakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah sampai di ayat ke-44 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hum ula'i 'ala athari wa 'ajiltu ilaika rabbi litarda. Dia, yaitu Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridha kepadaku. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-84 ini menggambarkan betapa begitu sangat bersemangatnya Nabi Musa, begitu sangat antusiasnya beliau untuk berdekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mencoba untuk beribadah kepada Allah, bertemu dengan Allah, sehingga akhirnya karena semangatnya yang begitu tinggi, berlombalah dia untuk mendahului kaumnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi suatu hal yang menarik karena sebenarnya di dalam ibadah itu salah satu yang harus kita butuhkan itu adalah semangat kita yang tinggi. Ya, karena kalau semangat kita tidak tinggi, maka dikhawatirkan ibadah yang kita lakukan sedikit demi sedikit itu akan tergurus, ya, akan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kalau tidak ada semangat, seseorang tidak akan bisa salat subuh, ya. Seseorang tidak akan pernah mau bangun malam melaksanakan salat tahajud. Kalau semangatnya kurang, salat zuhur itu dilakukan secara ogah-ogahan karena dia sibuk dalam bekerja. Salat maghrib itu dia lakukan secara cepat saja. Karena apa? Karena di situ waktu dia mandi, di situ waktu dia makan dan sebagainya. Diperlukan semangat yang begitu besar untuk melaksanakan ibadah. Dan yang menariknya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan gambaran kepada kita untuk memberikan semangat kepada kita di dalam beribadah, bahwa ternyata ada hamba-hamba Allah yang tidak pernah bosan untuk menyembah kepadanya. Fa inistakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yasamun. Kalau ternyata ada orang-orang yang sombong, kasih tahu Muhammad bahwa di sisi Allah itu ada hamba-Nya, ciptaan-Nya yaitu malaikat, yang mereka itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala baik di waktu pagi maupun di waktu petang dan tidak pernah merasa bosan. Di dalam ayat yang lain Allah juga menggambarkan gambaran yang hampir sama. Ketika Allah mengatakan yusabbihuna laila wan nahara la yafturun, mereka itu selalu bertasbih memuji Allah baik di waktu malam, ya, waktu maupun di waktu siang, la yafturun. Selamanya mereka itu tidak pernah terkena penyakit futur, yaitu penyakit bosan di dalam beribadah. Nah, untuk memberikan kita satu semangat baru di dalam beribadah ini, maka banyak caranya dan teknis yang harus kita lakukan, ya. Al-Quran sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa lakukanlah ibadah itu, baik salat, ya, puasa, melakukan zakat, dan segala macam bentuk ibadah lainnya. Bahkan di dalam bekerja kita diperintahkan untuk melaksanakannya berangkat dari, karena itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin pada saat, karena biasa kita manusia terkadang terkena rasa kebosanan, ya, rasa bete kalau kata bahasa orang sekarang, cobalah untuk memahami bahwa yang kita lakukan itu adalah karena perintah Allah, jadi tidak susah, ya. Seorang pegawai walaupun arsipnya yang harus dia selesaikan itu setinggi gunung di atas mejanya, ketika dia memahami ini perintah bos, tidak boleh dilanggar, dia akan mati-matian mengerjakannya walaupun dia harus mengerjakannya sampai larut malam, lembur. Ya, kenapa belum pulang juga? Ini perintah dari bos. Itu saja bahasanya, ya. Begitu juga dalam kehidupan ini, semangat awal itu berangkat daripada karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat kita menghadapi berbagai tantangan, kita tetap berada dalam koridor kita. Kenapa melakukannya? Karena diperintahkan oleh Allah. Kenapa mau mengeluarkan harta zakat? Ya karena itu perintah dari Allah. Kenapa susah-susah bulan puasa 30 hari puasa menahan tidak makan tidak minum? Ya ini karena perintah dari Allah. Ya. Ketika kita merasa muncul lagi kebosanan pada saat kita memahami itu adalah perintah dari Allah, maka cobalah bayangkan betapa Allah menyediakan ganjaran surga yang begitu sangat indah bagi orang-orang yang mau tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina ma atahum rabbuhum wawakahum rabbuhum azabal jahim. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu akan diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala jannat di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak tanggung-tanggung. Fakihina, mereka akan menikmati buah-buahan yang begitu sangat segar dan begitu sangat enak, ya. Wawakahum rabbuhum azabal jahim, dan tidak hanya itu saja, Allah akan melindungi mereka dari segala macam bentuk azab dan siksaan yang tidak akan bisa ditanggung dan dipikul oleh orang-orang, oleh manusia, karena begitu sangat beratnya. Jadi cobalah tetap menggelorakan semangat kita di dalam beribadah sebagaimana yang ditampilkan oleh Nabi Musa. Dan untuk lebih lanjutnya, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 84 ini sangat jelas, menggapai ridho Allah itu membahagiakan. Ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta, maka tidak ada kata kecuali bahagia, bahagia dan bahagia. Tidak ada kata rugi berinteraksi dengan Allah. Ketika kita mengeluarkan zakat, terlihat pundi-pundi kita berkurang secara kasat mata, tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang akan mendatangkan ribuan bahkan jutaan kali pundi yang telah kita keluarkan. Tidak saja secara pundi yang datang, boleh jadi ada rezeki pasif, kesehatan kita tetap terjaga, keluarga kita tetap harmonis, anak-anak kita tetap soleh. Itu dampak dari kepatuhan kita menggapai ridho Allah dengan mengeluarkan zakat. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat sungguh luar biasa. 70 tahun hidup kita di dunia itu satu hari di akhirat sama dengan 50 ribu tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 50 ribu tahun. Seminggu di akhirat sudah payah menghitungnya. Kalau 70 tahun di akhirat, gambaran bagaimana kekal kebahagiaan di akhirat itu. Begitu juga puasa. Ada kebahagiaan yang kita raih ketika kita menggapai ridho Allah melalui jalur puasa. Ada kesehatan di dalam tubuh kita. Ada kesehatan tidak saja berbentuk jasmani, tetapi juga kesehatan dalam bentuk rohani. Karena rohani inilah yang memberikan motivasi kepada kita untuk menikmati setiap kebaikan yang datangnya dari Allah. Ada kerinduan ketika kita tidak bisa melakukan sholat terawih, kita bisa melakukannya pada saat ini dengan sholat tahajud. Bagi orang lain mungkin sholat, seperti kata Ustaz Perdana tadi di awal, sholat itu memberatkan dan membosankan, bahkan terkesan menghabiskan waktu dan percuma saja. Tapi bagi sebagian orang ini adalah momen kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan momen apapun. Bahkan ketika dia datang ke masjid, dia mengatakan ini adalah tempat paling bahagia di dunia. Ini adalah tempat yang paling indah di dunia, yaitu masjid, rumah Allah, tempat taman yang bahagia. Begitulah orang yang menggapai ridho Allah pasti bahagia, sebagaimana Nabi Musa ingin meraih ridho Allah sampai meninggalkan umatnya di belakang. Kalau kita lihat, Ustaz Perdana pernah ke San Ketring? Iya. Nah, di sana kalau kita berjalan ke sana dari jam 2 malam ketika kita berada di Mesir untuk sampai ke atapnya itu subuh. Tapi Nabi Musa bisa begitu cepat sampai ke sana karena apa? Karena semangat yang membahagiakan itu. Mudah-mudahan semangat membahagiakan kita ini dapat melampaui apa yang tidak bisa dilampaui oleh orang-orang biasa. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup dari pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita mencoba untuk meningkatkan kualitas kita, amal kita, perbuatan kita, ibadah kita dengan cara memperbaiki persepsi kita. Kalau misalnya kita berada di suatu tempat dikatakan ini adalah kuburan keramat, itu langsung dalam persepsi kita merasakan, wah ini kuburan yang sangat hebat ini pasti ya, dan kemudian akhirnya bisa banyak orang berdoa di situ atau malah orang takut di situ karena itu adalah kuburan keramat ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa pada saat persepsi kita berada dalam bentuk yang tepat, seperti kita di masjid, kita kemudian mempersepsikannya sebagai ini adalah tempat yang paling membahagiakan, maka ini akan membuat semangat kita menjadi semakin menggelora untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat kita beribadah. Semakin kita bersemangat untuk sering pergi ke masjid. Kenapa? Karena kita sudah punya persepsi dan gambaran tentang apa itu masjid. Begitu juga pada saat kita letih, kita akan memiliki persepsi, wah enak sekali pulang ke rumah ini istirahat setelah kita mengalami keletihan, beban kerja. Tapi pada saat kita memikirkan rumah kita sebagai tempat yang paling enak untuk beristirahat, maka semangat pulang itu menjadi lebih besar. Sebaliknya, pada saat misalnya ada suami istri yang sedang bertengkar, suaminya kerja dan kemudian nanti kalau pulang dimarahi istriku lagi di rumah, akhirnya dia malas jadi pulang ke rumah. Jadi disinilah persepsi memainkan peranan yang sangat penting. Gambaran di dalam pikiran kita memainkan peranan yang sangat penting. Bagaimana kemudian itu akhirnya memberikan kita semangat yang semakin menggelora untuk melakukan hal yang terbaik. Pahamilah bahwa salat itu adalah gambaran indah bagaimana kita mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah bahwa doa itu adalah begitu sangat menyejukkan jiwa. Gambaran begitu sangat menyejukkan jiwa karena kita melaporkan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gambarkanlah bahwa tali silaturahmi yang kita bentuk dengan orang lain, yang kita hubungkan dengan orang lain, itu adalah bentuk daripada amal saleh yang begitu sangat indah, karena akan mampu menjalin rasa kasih sayang, cinta kasih kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.